Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selanjutnya berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, "Tsumma wasafal muttaqina." Kemudian Allah menerangkan wasafa, yaitu menerangkan tentang keadaan al-muttaqin, keadaan orang-orang yang bertakwa itu. بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. Allah terangkan keadaan orang muttaqin itu dari sisi akidahnya dan amalan-amalan, wal a'malil batinah, dan amalan-amalan batin, wal a'malil zahira, dan amalan-amalan zahir. Litadammunit taqwa lidhalik, karena tadammunit taqwa kan bahwa taqwa itu mengandungi lidhalik, mengandungi perkara-perkara itu. Faqal, maka Allah menyatakan setelah menegaskan Al-Quran itu hudan lil muttaqin, siapa al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Haqiqatul iman, bahwa hakikat iman itu ialah, kata Syekh, huwa tasdiqut tamu bima ukhbirat bihir rusulu al mutadamminu linqiyadil jawarihi. Bahwa hakikat iman itu ialah at-tasdiqut tamu, pembenaran secara sempurna terhadap apa-apa yang telah diberitakan, bima ukhbirat bihi, dengan apa-apa, membenarkan apa-apa yang telah diberitakan dengannya oleh para rasul. Al-mutadhammin, pembenaran itu mengandungi pula inqiyadil jawarih, mengandungi pula keterikatan al-jawarih, anggota badan. Pembenaran dari hati dan disertai pula keterikatan anggota badan di dalam mengekspresikan, menampakkan pembenaran tersebut. Walaysa sya'nu fil imani bil asya'il musyahadati bil hissi. Dan tidaklah urusan asy'an, urusan iman itu, fil imani, dalam perkara iman itu, dan bukanlah asy'an perkara ini hanyalah dalam bentuk fil iman, mempercayai bil asya al musyahadah bil his, mempercayai perkara-perkara al musyahadah yang bisa disaksikan bil his dengan panca indera. Al his, apa yang bisa dicapai oleh panca indera. Tidaklah perkara keimanan itu ialah hanya dalam bentuk mempercayai perkara-perkara yang bisa dicapai oleh panca indera. Karena kalau dalam hal mempercayai perkara yang bisa dicapai oleh panca indera, fa innahu la yatamayyazu bihal muslimu minal kafir. Yang demikian itu tidaklah membedakan, ya tamayyazu, terjadinya perbedaan antara muslim dan kafir kalau dalam hal mempercayai apa yang zahir, apa yang bisa dicapai oleh panca indera. Innama sya'nu fil imani bil ghaibi, maka hanyalah sungguhnya asya'an, pengertian iman itu, perkara ini ialah iman kepada perkara ghaib. Alladzi lam narahu, yaitu perkara yang tidak kita lihat. Walam nusyahidhu, dan juga tidak kita saksikan. Wa innama nu'minu bihi, hanyalah kita beriman kepada perkara gaib itu yang tidak bisa kita capai dengan panca indera kita. Li khabarillahi wa khabari rasulihi, karena berita dan yang datangnya dari Allah dan berita yang datangnya dari Rasulnya. Nah, kalau beriman dengan pengertian ini, maka akan terdapat dan tampak perbedaan si muslim dari si kafir. Kalau beriman kepada perkara yang mempercayai perkara-perkara yang bisa disaksikan oleh panca indera, mamanya mempercayai batu itu keras, air itu cair, ini tidak membedakan si muslim dari si kafir. Muslim dan kafir sama-sama percaya dengan perkara itu, ya. Nah, tembok itu berwarna putih, kafir pun yakin yang demikian itu. Nah, karena bisa dicapai oleh panca indera dan bisa dibuktikan dengan panca indera. Tetapi kenapa yang dikatakan iman itu ialah mereka yang beriman kepada perkara gaib, hal ini tidak bisa dicapai oleh hitungan akal, tidak bisa dicapai oleh panca indera. Ini gaib, perkaranya percaya atau tidak dengan berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, kalau meyakini Allah dan Rasulnya itu tidak berdusta, maka dia beriman. Nah, disitulah sungguhnya kenapa iman itu ialah, hakikat iman itu ialah membenarkan dengan pembenaran yang sempurna terhadap berita gaib, terhadap perkara gaib, berita tentang azab kubur. Ini penelitian yang model apapun tidak bisa membuktikan, ya, tidak bisa membuktikan. Berita tentang hari kiamat, bagaimana orang dibangkitkan pada hari kiamat itu, bagaimana peristiwa-peristiwa yang akan dialami. Ini perhitungan yang tidak bisa dicapai oleh akal pikiran. Akal hanya sampai pada tingkat di mana alam ini suatu saat akan hancur dan berakhir. Sampai di situ saja. Lalu bagaimana peristiwa-peristiwa berkenaan dengan hancurnya alam itu, bagaimana keadaannya semuanya, itu semua tidak bisa dicapai oleh akal. Ya, dengan perhitungan energi matahari, suatu saat energi matahari ini akan habis. Hanya sampai di situ saja. Bila energi matahari ini habis, maka akan terjadi gini dan begitu. Sebatas kehancuran alam. Selebih dari itu, perkara gaib tidak bisa dicapai oleh perhitungan akal. Nah, disitulah yang membedakan antara si mukmin dan si kafir. Beriman kepada perkara gaib. Kita beriman karena itu adalah berita dari Allah dan berita dari Rasulnya. فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر. Iman yang demikian inilah yang membedakan si muslim dari si kafir. لأنه تصديق مجرد لله. Karena beriman dengan bentuk yang demikian ini, yaitu kepada perkara gaib yang tidak bisa disaksikan dan dicapai oleh panca indera, yang tidak bisa dicapai oleh perhitungan akal, beriman kepada perkara yang demikian itulah berarti mengandung tasdik, pembenaran mujarrad semata-mata lillahi wa rasulihi, kepada Allah dan kepada para rasulnya. Fal mu'minu, maka seorang mukmin itu yu'minu bi kulli ma akhbarallahu bihi. Seorang mukmin itu beriman kepada semua yang Allah beritakan tentangnya. Au akhbara bihi rasuluhu, atau apa yang diberitakan oleh rasulnya. Sawa'un syahadahu aw lam yusyahidhu. Apakah tidak dia persaksikan atau sesuatu yang tidak dia saksikan. Wa sawa'un fahimahu wa aqalahu aw lam yahtadi ilaihi aqluhu wa fahmuhu. Ataupun dalam perkara sama saja dia iman, baik itu perkara yang bisa dia pahami dan bisa dinalar, apalahu bisa dinalar, bisa ditelusuri oleh akal. Aulam yahtadi ilaihi aqluhu wa fahmuh, atau sesuatu yang akal dan pemahamannya tidak bisa mencapainya. Lam yahtadi ilaihi, tidak bisa mencapainya akal itu. Nah, dalam perkara yang masuk akal atau tidak masuk akal, ya. Tetapi karena berita itu datang dari Allah dan Rasulnya, dia imani, dia percayai. Bikhilafiz zanadiqati wal mukadzibina bil umuril ghaibiyati. Beda dengan keadaan az-zanadiqah. Az-zanadiqah jamak dari az-zindiq. Az-zindiq itu dari kata az-zandaqah. Zandaqah ini sungguhnya bukan dari bahasa Arab. terlebih dari bahasa Persia. Zandaqah itu ialah menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan, yaitu munafik. Munafik apa? Akbar. Ya. Nah, munafik i'tiqadi. Az-zanadiqah, ya muhtaram, az-zanadiqah, ya, itu tidak percaya kepada perkara ghaib. Al-mukadzibin, yang mendustakan, bil umuril ghaibiyah, mendustakan perkara ghaib, ya. Materialis, kaum materialis, yaitu mereka tidak percaya kecuali hanya kepada yang bisa dinalar oleh otak mereka atau perkara yang bisa dicapai oleh panca indera mereka. Itu tidak percaya kepada perkara ghaib. Dalam hal ini di kalangan kaum muslimin muncul yaitu aliran Mu'tazilah. Ini materialis tulen. Dan tokoh mutaakhirin, tokoh belakangan yang muncul yaitu seperti Muhammad Abduh Al-Masri, orang Mesir, yang sering oleh banyak kalangan digelari sebagai mujaddid, padahal mukharrid semuanya, atau mujaddidul kufur, mentajdid kekafiran, memperbarui kekafiran. Mu'tazilah ekstrim yang dia anut sedemikian rupa, sangat terikat dia dengan perkara materi, artinya sesuatu yang hesi, sampai dia tidak percaya tentang adanya malaikat, adanya syaitan. Kata dia, malaikat itu ialah kuwah ruhiyah, syaitan juga kuwah ruhiyah. Kuwah ruhiyah itu artinya kekuatan rohani. Jadi kalau malaikat, kekuatan rohani yang baik, itu malaikat. Bukan makhluk yang tertentu, yang mujassama, yang mempunyai jasmani, kata Muhammad Abduh. Syaitan, kekuatan rohani yang jelek. Kuwah ruhiyah yang jelek. Begitu. Nah, begitu dia menteorikan tentang berita-berita yang ada di dalam Al-Quran, sebagaimana yang dia terangkan dalam tafsirnya yang dikumpulkan oleh muridnya yaitu Muhammad Rashid Ridha. Ya. Dia juga mengingkari adanya kehidupan di kubur. Dia juga mengingkari adanya hari kebangkitan. Kata dia, hari kebangkitan nanti di yang diberitakan di dalam Al-Quran itu jasmani, tidak memakai jasmani tetapi hanya dengan rohani. Roh saja. Adapun jasmani sudah hancur, kata dia. Sampai dia membuat penafsiran bahwa neraka dan surga itu nanti adanya. Kalau sekarang masih belum. Nanti adanya. Wah, hari kiamat. Kemudian dia mengatakan surga yang Allah letakkan Adam alaihi salam dan Hawa alaihi salam, itu bukan surga yang nantinya akan dimasuki oleh kaum mukminin, tapi surga lain, surga dalam artian jannah, dalam artian apa? Jannah itu secara bahasa artinya kebun yang rindang, penuh pepohonan. Ya itu adanya di dunia ini, kata dia. Nah, sedemikian lupa penafsiran-penafsiran dia bikin. Penafsiran Zandaqah. Yang intinya memang dia mengingkari perkara gaib. Nah ini Al-Mukadzibin bin Umur Al-Ghaibiyah, termasuk dari orang-orang yang mendustakan perkara gaib. Ya. Li'anna uqulahum al-qasiratul muqassirah. Karena akal mereka begitu pendeknya dan muqassirah terbatas. Lam tahtad ilaiha, tidak mampu untuk menalar, untuk menelusuri perkara gaib itu. Fakadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi, sehingga mereka pun mendustakan perkara-perkara yang tidak bisa dicapai oleh ilmunya. Fafasadat uquluhum, sehingga jadi rusaklah akal mereka dengan cara yang seperti itu, yaitu dengan mengingkari perkara gaib. Menjadi rusaklah akal mereka. Wa marajat ahlamuhum, dan akhirnya mereka marajat, yaitu menyusun keyakinan dari ahlamuhum, dari tokoh-tokoh mereka. Wa zakat uqulul mu'minina, adapun akalnya orang mukmin itu menjadi bersih. Dengan yaitu orang-orang yang al-musaddiqina al-muhtadina bi hadillah, yaitu orang-orang yang membenarkan perkara gaib, al-muhtadin, yang terbimbing bi hadillah, dengan hidayah dari Allah. Akal orang mukmin bersih sehingga mampu untuk berpikir jauh ke depan sampai kepada perkara melampaui dunia ini, yaitu akhirat, karena membenarkan berita gaib yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sedangkan orang-orang kafir karena mengingkari berita gaib itu, rusaklah akal mereka. Penuh dengan kontradiksi, penuh dengan pertentangan akal mereka ini. Karena berpaku atau terikat dengan kaidah materialisme, yang tentunya kaidah ini berhubung datangnya dari Allah, berhubung datangnya dari selain Allah, maka akhirnya selalu tidak konsisten, tidak bisa untuk istiqamah di dalam berpegang dengan pandangan-pandangannya. ya, ini akal. Mereka tidak mampu untuk mendefinisikan apa itu ruh, ya, apa itu ruh. Sehingga karena tidak tahu apa itu ruh, akhirnya tidak tahu apa itu mati. Ya. Sehingga sampai hari ini mereka tetap ribut untuk mendefinisikan apa itu yang dinamakan eutanasia atau bunuh diri itu. Sebab mati saja, yang dinamakan mati itu apa? Tidak bisa didefinisikan. Oh, mati itu ialah kalau otaknya tidak bekerja. Loh, tapi jantungnya bekerja. Oh, mati itu ialah kalau jantungnya tidak bekerja. Dalam saat tertentu, jantung tidak bekerja, itu apa istilahnya, mati suri. Apakah itu mati? Tidak, kalau mati ya sudah berangkat, tidak balik lagi. Dalam saat tertentu, sekian jam, jantung itu tidak bekerja, tapi otak terus, saraf-saraf otak terus bekerja, sehingga kemudian bekerja lagi jantung itu. Nah, apakah selama itu dinamakan mati? Mendefinisikan ma huwa mati, wa ma adroka ma mati, tidak bisa. Karena apa? Mereka juga tidak bisa mendefinisikan apa itu roh. Yang dinamakan roh itu apa? Oh, yang dinamakan roh kehidupan itu ialah otak. Oh, enggak. Orang yang otaknya tidak bekerja, jantungnya tetap bekerja, ya masih ada roh kehidupan. Loh, yang sebagian bilang enggak jantung. Oh, enggak. Saling membantah satu dengan yang lain. Akalnya rusak, tidak bisa menyelesaikan duduk permasalahan dalam perkara yang paling kecil pun. Itu akibat tidak beriman kepada perkara gaib, akibat membatasi bahwa sesuatu yang ada itu ialah yang bisa dicapai oleh panca indera atau yang bisa dinalar oleh akal. Nah, selain itu berarti tidak ada. Akhirnya kemudian apa, mereka kebingungan dalam banyak perkara. Ya. Apalagi kalau bicara yang lebih dalam lagi, mengatasi orang kesurupan, wah tambah mumet lagi. Secara teori materialisme tidak ada itu kesurupan itu, tapi kenyataannya ada. Bagaimana ini jungkir balik jungkir untuk membicarakan dan apa mendefinisikannya apa ini? Ya, nah, ya. Allah musta'an. Sehingga alam rohani dalam bentuk alam jin, ya, itu mereka istilahkan paranormal. Ya. Karena sesuatu yang tidak bisa mereka capai secara akal. Secara materi tidak bisa dicapai, tapi tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Begitu. Nah, ini mereka kebingungan dan pusing di dalam hal membicarakan perkara ini. Dan terbawa terus sampai tentang teori pendidikan. Karena masalah rohani mereka, masalah gaib mereka tidak percaya. Terbawa kepada teori pendidikan. teori pendidikan mereka bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Satu bagian mengatakan manusia itu sejak lahir sudah membawa tabiat masing-masing, karena itu tidak perlu dididik, sudah dia otomatis seperti itu. Yang lainnya lagi, enggak, manusia itu seperti apa, seperti kertas putih. Bagaimana kita untuk mewarnai kertas putih itu? Satu dengan yang lainnya saling bertentangan. Sampai dari beberapa tokoh yang sedang berdebat ini bunuh diri karena tidak mampu menyelesaikan apa teori-teori itu. Dia menantang semua kelompok-kelompok yang bertentangan dengan dia. Dia menyatakan keyakinannya manusia itu sudah dari awal lahir sudah membawa tabiat, tergantung dari turunannya, dari gennya. Tidak perlu pendidikan-pendidikan begitu, tabiat asalnya. Akhirnya dia menikah dengan wanita yang dipilih paling cerdas. Dia yakin dengan cara begini akan pasti lahir anak yang cerdas seperti kecerdasan bapaknya dan kecerdasan ibunya. Yakin. Nikah. Akhirnya lahirlah anaknya lahir. Setelah beberapa saat barulah dia ketahui ternyata anaknya idiot. Waduh, malu dia, karena ternyata teorinya yang sudah sangat diyakininya itu begitu rupa ternyata bertentangan dengan apa yang dia hadapi. Bunuh diri. Dia bunuh dirinya, dia bunuh istrinya, dia bunuh anaknya, dan mati semua. Akal yang rusak. Karena apa? Ya itu satu titik yang hilang dari dia. Satu mata rantai yang hilang dari dia, yaitu iman kepada perkara gaib. Jadi rusak semuanya. Begitu. Ya. Wa hadhihi qa'idatun mufidatun. Enam. Maka dikatakan oleh beliau, fal mu'minu. Ya. Wayadkhulu fil imani bil ghaibi, dan masuk dalam pengertian iman kepada perkara ghaib, al imanu bi jami'i ma akhbarallahu bihi, ialah beriman bi jami'i dengan seluruh ma akhbarallahu bihi, apa yang Allah beritakan dengannya, minal ghuyubil madhiyati wal mustaqbalati, dari perkara-perkara gaib yang di masa lalu ataupun yang di masa yang akan datang. Berita-berita gaib di masa lalu, yaitu sejarah para nabi, para rasul, sejarah umat-umat terdahulu yang beriman pada Allah, yang gaib, yang tidak diketahui sejarahnya secara pasti, seperti sejarah Ashabul Kahfi. Nah, ini tidak diketahui sebelum turunnya ayat Quran, tidak diketahui secara pasti, maka Allah turunkan berita itu dengan lengkap. Ini perkara gaib tentang kejadian masa lalu. Juga seperti kejadian cerita Nabiullah Yusuf alaihi salam, banyak perkara gaib padanya yaitu tidak dicatat oleh sejarah, dan Al-Quran memberitakan dengan lengkap dan detail sejarah itu. Ya, nah ini kita tentu lebih percaya, alhamdulillah, lebih percaya kepada apa yang diceritakan oleh Al-Quran, Sunnah, daripada apa yang diceritakan oleh sejarah. Ya, juga tentang cerita Dzulqarnain, seorang nabi dan sekaligus raja besar, ya, yang bisa mencapai wilayah-wilayah yang jauh, di muka bumi ini, dan yang diberi kekuatan oleh Allah untuk membuat tembok besar, mengepung Ya'juj wa Ma'juj, sehingga Ya'juj wa Ma'juj tidak bisa keluar dari wilayah yang dikepung oleh tembok itu sampai saatnya tertentu di mana mereka akan bisa membobol tembok itu dan keluar ke muka bumi ini, membuat kerusakan besar. Ini peristiwa ini tidak dicatat dengan sedetail-detailnya oleh sejarah, tetapi Al-Quran memberitakan hal-hal yang gaib ini secara lengkap. Gak ada dalam sejarah itu tentang bagaimana Dzulqarnain membuat pembangunan tembok yang menutup jalannya Ya'juj wa Ma'juj. Tidak ada sejarah Ya'juj wa Ma'juj catatan sejarah dunia. Ya. Nah, sehingga ada yang menafsirkan astagfirullahaladzim, yang dimaksud itu ialah tembok besar Cina. Nah, sementara di dalam Al-Quran diberitakan dengan tegas bahwa tembok itu tidak bisa dibobol, sehingga Ya'juj wa Ma'juj itu tidak bisa keluar dari lingkungan yang telah dikelilingi oleh tembok itu, sampai pada saat tertentu menjelang hari kiamat baru akan bobol. Nah itu kalau dia tafsirkan kepada tembok besar Cina, ya sudah bobol. Berarti akhirnya mereka yang menafsirkan ke situ terus bagaimana mempertanyakan tentang berita dari Al-Quran yang mengatakan tidak akan bisa bobol tembok itu, dan baru akan bobol nanti menjelang hari kiamat. Akan mempertanyakan berita Al-Quran itu. Nah, itu bahayanya. Ya, maka kita harus yakin, percaya dengan berita gaib, ya, dari perkara-perkara maudhiyah, perkara-perkara yang terdahulu yang telah diberitakan oleh Al-Quran, wal mustaqbalah, dan berita-berita yang akan datang, berita-berita yang akan datang, yaitu berbagai peristiwa-peristiwa yang telah diberitakan oleh Allah dan Rasulnya yang akan terjadi di muka bumi ini. Ya, wa ahwalil akhirati, dan juga tentang keadaan akhirat, tentang keadaan di alam barzah, di alam kubur, di alam mahsyar, semua itu ahwalil akhirah. Wa haqa'iqi awsafillahi wa kaifiyatiha, dan hakikat sifat-sifat Allah dan bagaimananya, alhamdulillah, dan bagaimananya sifat-sifat Allah itu, kaifiah sifat-sifat Allah itu adalah perkara-perkara yang gaib, ya, yang tidak kita diberitahu. Kaifiah yaitu cara bagaimana Allah bersifat dengan sifat-sifat itu, ya, maka kita percaya bahwa kaifiah sifat Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengannya apapun. Allah mempunyai dua tangan, tidak serupa dengan dua tangan makhluk. Kedua tangan Allah itu kanan, kita percaya. Loh, bagaimana kedua tangan itu kanan? Tidak juga kita membicarakan dengan tanpa ada berita dari Al-Quran Us-Sunnah yang jelas. Berita dari Al-Quran Us-Sunnah mengatakan kedua tangan Allah itu kanan, ya. Kemudian juga Allah dan Rasulnya memberitakan bahwa Allah itu mempunyai betis, dan betis Allah itu akan dibuka pada hari mahsyar, ya, dan semua kaum mukminin akan sujud kepada Allah ketika betis Allah itu dibuka. Yauma yukshafu an saqin fayud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari mahsyar itu akan dibukalah, akan disibakkanlah betis Allah, ansaq yaitu tentang betis Allah. Fayud'auna ila sujudi, maka semua diperintahkan untuk sujud. Fala yastati'un, tetapi orang-orang yang tidak biasa sujud di dunia ini kepada Allah, atau mereka yang biasa sujud kepada Allah dan juga kepada yang selain Allah, itu tidak bisa sujud kepada betis Allah itu di hari tersebut. Bagaimana betis Allah juga laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun. Kita serahkan kepada Allah, ya, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Ya, nanti kita akan melihatnya. Allah punya wajah, ya, Allah punya dua mata. Allah memberitakan itu, ya, dan kita mempercayai karena berita datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, Allah punya Allah punya tangan, ya, Allah punya jari jemari, ya. Nah, itu diberitakan oleh Rasulnya dan kita mempercayai. Nah, kaifiahnya kita percayai sebagai perkara gaib yang tidak diberitakan kepada kita, bahkan dinafikan dari kita, dinafikan segala keserupaan dengan apapun. Wa ma ukhbirat bihi ar-rusulu min dzalik, dan apa yang diberitakan dengannya oleh para rasul dari perkara-perkara itu, kita percayai semua itu adalah perkara-perkara hakiki. Kalau diberitakan Allah mempunyai tangan, ya, kita yakini secara hakiki tangan hakiki. Tapi bagaimananya tangan itu, kita katakan tangan Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Fayu'minuna bi sifatillahi wa wujudiha, maka mereka beriman kepada sifat-sifat Allah dan adanya sifat-sifat itu. Wa yatayaqqanunaha, dan mereka kaum mukminin berkeyakinan adanya sifat-sifat itu. Wa illam yafhamu kaifiyataha, walaupun mereka tidak memahami kaifiyahnya, caranya. Ya. Kita yakini Allah berfirman, berkata. Kata Allah itu dengan suara dan huruf. Tetapi bagaimana Allah bersuara dan apa mengucapkan huruf-huruf yang dipahami dalam bentuk kalimat oleh para malaikat dan dipahami juga oleh para nabi. Nabi Musa mendapatkan firman Allah langsung dari Allah di Gunung Tursina dan didengar sendiri oleh Musa suara Allah. Tetapi bagaimana kaifiyah suara itu diucapkan oleh Allah? Kembali kepada laisa kamitslihi syai'un. Suara itu kan pengucapan huruf-huruf. Iya. Pengucapan huruf-huruf kalau di kalangan makhluk apa? Yaitu antara ucapan itu dari pangkal tenggorokan, ataukah ucapan itu dari ujung tenggorokan, ataukah ucapan itu dari ujung lisan. Kan begitu kalau huruf, pengucapan huruf pada makhluk. Apakah bagaimana Allah mengucapkan huruf-huruf itu? Tentu tidak serupa dengan cara makhluk mengucapkan huruf-huruf itu. Tahunya kita sudah sampai kepada kita huruf-huruf itu, yaitu Al-Quran. Ya. Nah, kalam Allah sudah sampai kepada kita. Tapi bagaimana Allah mengucapkan kalam ini yang disampaikan kepada Jibril, kemudian Jibril menyampaikannya kepada Muhammad SAW, dan sebagian juga telah disampaikan kepada Muhammad SAW langsung di Sidratil Muntaha. Ya. Itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan Allah apapun. Bagaimananya itu? Maka walaupun orang mukmin tidak faham bagaimana cara Allah mengucapkan, cara Allah berbuat, cara Allah bersifat dengan berbagai sifat-sifat itu, walaupun tidak paham kaifiahnya, cara-caranya, tetapi tetap beriman karena diberitakan. Kedua tangan Allah, bagaimana caranya? Walaupun tidak paham, tapi beriman kedua tangan Allah. Ya. Bagaimana Allah menakdirkan seorang itu masuk neraka, masuk surga dalam keadaan orang-orang itu belum lahir di dunia, belum berbuat? Ya. Nah. Tidak paham, tidak dipahami. Karena memang perbuatan Allah itu tidak sama dengan perbuatan makhluk. Kalau perbuatan makhluk ada keserupaannya dengan yang lainnya, sehingga dengan mudah bisa diukur oleh akal dan dipahami. Itu kalau perbuatan makhluk. Tapi kalau perbuatan Allah tidak serupa dengan apapun yang lainnya, sehingga tidak bisa dipahami. Karena memang sudah diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, walaupun tidak bisa dipahami, tetap saja diyakini. Itu namanya beriman pada perkara gaib. Allah di atas arsy-Nya dan Allah turun ke langit dunia, bagaimana? Ya dipahami. Dan apa hakikat turun dengan sehakiki-hakikinya, dan hakikat berada di atas arsy dengan sehakiki-hakikinya pada saat yang bersamaan. Ya. Walaupun tidak dipahami, tetapi tetap diyakini demikian. ya. Nah, begitu apa diyakini oleh orang mukmin, nah, segala perkara gaib itu menyangkut berbagai permasalahan sampai permasalahan paling agung, yaitu permasalahan tentang sifat-sifat Allah. Ya. Allah tertawa, ini sifat dari perbuatan beliau, sifat daripada perbuatan Allah. Dari mana kita tahu? Diberitakan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana tertawanya Allah? Kita katakan tertawanya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tetapi kita yakin tertawa dengan sesuai dengan makna hakikinya. Bagaimana hakikatnya? Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Dengan cara begitu selamat orang beriman pada gaib. Adapun kemudian orang itu membuat batasan-batasan dan takwil-takwil penyimpangan makna seperti yang dilakukan oleh aliran-aliran sesat, bid'ah-bid'ah itu, maka itu pasti akan menimbulkan kerancuan, kekacau balauan pemahaman dan pemikiran. Ya, nah, dan itu akan merusakkan akal sehingga pasti tidak akan bisa memahami atau tidak akan bisa menjelaskan perkara-perkara tersebut. Begitu diingatkan oleh Syekh, dan ini adalah kaidah bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dengan kaidah ini terselesaikan segala permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perkara gaib ini. Wallahu a'lamu bissawab. Ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.